Pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Masih bersama ibu-ibu dari Sayyatul Badiah Cakung dan ibu-ibu dari Majelis Alim Arafah Karawaci Tangerang, ya. Dan pada saat beriklan tadi, kita di sini semuanya penuh suasana tangis dan ketawa, ya. Ada yang nangis, ada yang ketawa karena merasa dalam banget kalau ngomongin orang tua, ya. Tapi kita akan kembali ke tema kita, yaitu keluarga Islami giat bekerja dan belajar. Baik Anda yang ingin bertanya sesuai tema boleh, di luar tema juga boleh. Dan ibu-ibu jangan kayak disetrap. Iya, manjaknya mau diperiksa kukunya, ya. Oke, kita akan buka kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya. Silakan 021-565-5676 atau 564-1234. Iya, nanti ibu-ibu dari Majelis Taklim ada kesempatannya. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa ini? Bapak Suparman. Pak Suparman, di mana Pak Suparman? Bapak Suparman ada di Prambanan. Prambanan, Candi Prambanan? Iya, sebelah selatan. Sebelah selatan Jogja, ya, berarti, ya? Iya. Iya, iya, iya, Pak. Pak Suparman, ada yang mau ditanya, Pak? Apa Bapak mau jawab? Mau ditanya. Oh, mau bertanya, iya. Ono apa? Ono apa, Pak Suparboy? Ini kan sudah hari raya, Mas. Iya. Yeah. Hah? Nah, ini kan pembagian itu, beras fitrah itu, loh. Hmm. Yuk. Saya itu menjadi ini juru rawat masjid. Juru rawat masjid. Emang namanya merebot itu. Emang, masjidnya sakit. Namanya merebot. Namanya juga enggak tahu itu. Iya. Enggak apa-apa lah, yang penting. Ini soalnya begini. Mono. Iya. Geli. Pak Parman kok geli, iya. Kepriben? Iya. Enggak, soalnya begini, Mas. Kalau menerima fitrah itu katanya suruh sendiri-sendiri dipisahin, jadi nggak jadi satu. Apanya? RT 1 tidak boleh bercampur sama RT 2, nanti kalau itu di kembali lagi ke RT 1 nggak boleh begitu. Oh, per RT gitu, ya? Iya, jadi ya, per RT harus dipisah-pisah. Ah. Nah, pertanyaannya repot sekali. Ah. Nah, itu jadinya kan repot. Nah, apa memang boleh dijadikan satu? Iya. Apa memang harus bertukar beras-beras itu? Oh, baik, Pak Perawat, ya. Iya. Iya, akan dijawab oleh Mama nih pertanyaan sudah. Ngono, ya. Pak Suparman, ngono. Terima kasih. Ya. Kembali kasih. Iya, belum dijawab oleh terima kasih, ya. Pak Suparman, yang namanya zakat fitrah dikumpulkan per RW. Siapapun yang bayar zakat fitrah oleh panitia dicatat, si Anu, kumpulkan dalam satu tempat. Kalau beretetan tiap orang dipisahin, salah. Waktu ngirimin ke masjid memang terpisah. Sampai di masjid digabung seluruhnya. Dapat berapa? Dibagilah 8 asnaf. Fakir misalnya 10 orang. Miskin misalnya 20 orang, 30. Amil zakat 5 orang, 35. Mu'alaf 2, artinya 37. Orang yang berhutang 1, artinya 38. Kemudian budak belian sekarang nggak ada. Yang ada budak detik lulu empatan. Kemudian fisabilillah guru-guru ngaji yang susah ada 10 orang. Berapa tadi, Del? 38. Tambah? 48, ya. Ditambah Ibnu Sabil 2, jadi 50. Jadi dibagilah itu 50 per individu, begitu caronyo. Yo. Pak Parman? Pak Suparman? Lagi ngerawat lagi kayaknya. Iya. Kenapa? Bedanya Ibnu Sabil sama Fisabilillah itu apa, ya, Ma? Kalau Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, guru-guru ngaji. Ya. Itu Fisabilillah. Orang yang menyebar luaskan agama itu fisabilillah. Kalau Ibnu Sabil orang yang nyari ilmu agama kehabisan duit. Oh, begitu. Kalau santri-santri gitu juga Ibnu Sabil. Nah, termasuk. Kalau seperti Pak Umar kemarin itu fisabilillah, ya, Pak. Fisabilillah. Iya. Dapat jatah dia. Dapat jatah. Ya, begitu, ya. Baik, mudah-mudahan terjawab, Pak Suparman, dan mohon dirawat dengan baik masjidnya, ya. Oke, kita akan berikan kesempatan lagi kepada Anda yang ingin bertanya 021-565-5676. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Dari Rudi di Bintaro. Silakan. Silakan, ya. Bintaro. Silahkan dong, Mak. Iya dong. Ini saya mau tanya, Mak. Saya kan kerja sebagai tukang servis. Apa ya? Kerja sebagai tukang servis. Iya. Servis TV.